Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan di malam hari ini kajian rutin di setiap malam Ahad, yaitu pembahasan fikih dari kitab Umdatul Ahkam, kumpulan hadis-hadis tentang fikih ibadah yang insyaallah kita akan melanjutkan hadis yang ke-64. Masih tetap kita dalam pembahasan bab al-adzan wal iqamah, pembahasan seputar adzan dan iqamah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita baca hadis yang ke-64 ini. Qala الإمام المؤلف عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى باب الأذان والإقامة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنِ, jika kalian mendengar azan, jika kalian mendengar azan yang dikumandangkan oleh muadzin, maka faqulu mithla ma yaqul, maka hendaknya jawablah sebagaimana perkataan orang yang azan tersebut. Ya. Jadi dalam hadis ini kita akan membahas dan juga disebutkan di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi atau penulis seputar hukum yang terkait dengan menjawab seruan azan yang dikumandangkan. Adapun makna dari hadis ini secara global, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jika kalian mendengar azan, yakni seruan azan untuk sholat, itu yang wajib untuk dijawab bagi yang mendengarnya. Maka barang siapa yang mendengar azan, hendaknya ia menjawab azan tersebut dengan kalimat sebagaimana ucapan muadzin. Ya. Barakallahu fikum. Artinya, sebagaimana ucapan muadzin, yaitu tentunya jika muadzin itu bertakbir, maka kita disyariatkan untuk menjawab dengan apa? Bertakbir setelahnya. Ya. Muadzin mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawablah semisal akan diucapkan oleh muadzin. Nah, demikian juga ketika muadzin itu membaca dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab, Asyhadu an la ilaha illallah. Demikian. Dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena dengan cara yang seperti ini, ya, maka orang yang menjawab azan tadi, dia akan mendapatkan ajr dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ajrnya seorang muadzin. Nah, ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Wallahu wasi'ul 'ata, mujibud du'a. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberi, yang luas pemberiannya, dan juga Allah Azza wa Jalla yang mengabulkan doa hambanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa diambil pelajaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca dalam pelajaran kali ini atau pada malam hari ini? Ma yukhadhu minal hadithi minal ahkam. Berkata Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala, diambil dari hadis ini, ya, beberapa hukum diantaranya. Yang pertama, masyru'iyatu ijabatil muadzin bimithli ma yaqul. Disyariatkan menjawab azan seperti ucapan muadzin. Wadzalika bijima' biijma'il ulama. Yang demikian itu para ulama telah bersepakat. Ya. Telah sepakat para ulama terkait hal ini. Disyariatkan bagi seorang yang mendengar azan untuk menjawab semisal yang diucapkan oleh muadzin. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, antakuna ijabatul mujib ba'da intihail muadzin minal jumlah. Kata Syekh di sini, hendaknya dalam menjawab azan itu diucapkan setelah muadzin selesai mengucapkan satu kalimat. Ya. Jadi ketika muadzin mengatakan atau membaca asyhadu an la ilaha illallah, maka kita menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Setelah selesainya, ya, tidak di tengah-tengahnya atau berbarengan dengan muadzin, tidak. Menjawab azan ketika muadzin itu setelah selesai membaca kalimat tersebut. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian. Qala liqaulihi faqulu, karena di sini ada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam, faqulu, maka ucapkanlah. Ya, kata Syekh, li annal fa litartib, karena huruf ataf fa, ya, itu fungsinya adalah litartib, Ya, ini litartib ini urutan, berurutan atau tahapan. Nah, jadi setelah ini, berikutnya. Setelah ini, berikutnya. Ini fungsi dari huruf al-tofa, litartib. Nah, waqad sarraha bidzalika fi ba'dil ahadits, dan telah disebutkan secara sharih, ya, dipertegas lagi bahwasanya mengucapkan atau menjawab seruan azan itu adalah setelah ucapan muadzin atau bacaan muadzin dalam kalimat tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu kama yaqulul muadzin hina yaskut. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ucapan orang yang mendengar azan itu sama seperti ucapan muadzin, ya, diucapkan sama seperti ucapan muadzin tatkala atau ketika muadzin tersebut diam. Jadi ada jeda, ya. Setelah ia membaca asyhadu an la ilaha illallah. Diam. Ah, ketika selesai itu tadi, maka yang mendengar langsung membaca persis apa yang diucapkan muadzin tadi. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, maka dari itu, bagi seorang yang azan, khususnya, ya, bagi seorang yang azan, dan juga yang menjawab, ini mendapatkan ajr masing-masing. Khusus yang menjawab sekarang, karena pembahasan kita adalah yang menjawab. Di sini disebutkan mengucapkan seperti ucapan muadzin. Apa alasannya? Karena yang pertama, adanya huruf ataf tadi, fa. Fungsinya adalah litartib. Nah, yang berikutnya adalah apa yang dipertegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, sehingga seorang yang menjawab itu dia akan mendapatkan dua pahala. Ya, dua pahala. Yang pertama, pahala yang terkait dengan mendengar azan. Yang kedua adalah pahala dalam menjawab azan tersebut. Jadi sama'an wa qaulan, ya. Dia mendapatkan ajr mendengar azan dan juga ajr menjawab azan. Luar biasa. Ini termasuk salah satu keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu bagi yang azan khususnya, ahsanul muadzin atau ahsanul azan ay huwa ahsanun nida. Azan yang paling baik, paling bagus adalah yang paling baik dan bagus dalam memanggil. Ya. Kita bisa menilai orang yang bagus dalam memanggil itu yang seperti apa? Ya, karena adzan ini jangkauannya adalah memanggil seluruh kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Tentunya yang pertama suaranya keras. Ya. Suaranya harus lantang. Yang kedua, suara tersebut merdu. Ya. Merdu dalam artian bukan mendayu-dayu. Ya. Mendu itu bagus, suaranya bagus, enggak cempreng, enggak barakallahu fikum, tidak apa adanya begitu, tidak. Jadi yang disyariatkan dalam azan adalah suaranya diperbagus. Perbagus itu bukan berarti kemudian meliuk-liuk, ya, sampai akhirnya merubah tajwid, ya. Merubah juga hukum-hukum bacaan di situ. Makna juga akhirnya berubah karena terlalu mendayu-dayu tadi. Maka bukan yang seperti ini azan yang bagus. Azan yang bagus adalah azan yang bagus dalam memanggil. Sehingga keraskan. Kalau seorang tuh azan, dikeraskan azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak terlalu memanjang. Allah. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang dipanggil, ya, barakallahu fikum, gak datang-datang. Kenapa? Karena sudah keenakan tidur. Tambah tidur lagi. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka yang disunahkan adalah keras. Suaranya keras dalam memanggil itu. Nah, sehingga mereka bergegas untuk memenuhi panggilan tersebut. Maka dari itu, kepada para muadzin, jangan kemudian kita itu latah meniru nada-nadanya awamul muslimin. Ya, kebanyakan dari kita, khususnya ahlus sunnah, salafiyin, apalagi mereka-mereka yang muda-muda, ya, anak-anak ABG, para santri-santri ABG, atau ikhwa-ikhwa yang ABG, ya, itu biasanya taklid, latah meniru nada-nada yang kebanyakannya nadanya itu terlalu berlebihan. Dan juga berlagu dengan lagu yang orang itu ketagihan dalam mendengarkan azan, ketagihan seperti mendengarkan suara musik. Jadi azannya ini ditunggu, ini azannya fulan ini bagus ini. Karena apa? Nadanya itu tadi meliuk-liuk, mendayu-dayu, dan ini terdapat larangan dan diingkari oleh para ulama adanya at-tamtir. Adanya apa? Kelebihan dalam hukum bacaan dalam sebuah kalimat. Barakallahu fikum. Mengucapkan lafzul jalalah Allah, lafnya itu terlalu panjang. Allah. Panjang. Gak selesai-selesai adanya. Akhirnya orang yang di rumah bukan kemudian ke masjid, tambah menarik selimutnya lagi, tambah tidur karena waktu subuh ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita benar-benar memperhatikan masalah yang seperti ini, jangan dianggap sepele. Ya. Ada orang-orang yang beranggapan atau beralasan itu di Masjidil Haram juga panjang-panjang azannya. Belum tentu segala apa yang di Masjidil Haram itu mencocoki sunnah, ya, karena setelah dikaji di beberapa literatur-literatur terdapat nasihat-nasihat para ulama mengingkari hal itu. Artinya sudah diperingatkan dan dinasihatkan oleh para ulama, tapi masih tetap seperti itu. Tentunya, ya, terkait dengan apa yang terjadi di Masjidil Haram ini. Barakallahu fikum, masuk dalam ranah daulah laisa daliliyah. Ya. Dalam ranah apa? Daulah, karena sebuah negara atau sebuah pemerintah ini yang menetapkan. Sehingga para ulama hanya bisa mereka memberikan masukan, memberikan saran, ya. Barakallahu fikum kepada pengurus yang ada di Masjidil Haram tentunya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu ahlu sunnah yang dijadikan sebagai patokan kebenaran adalah apa yang terdapat dalam dalil. Nah, saya ulangi lagi, azan yang baik, azan yang bagus, ahsanul azan ay ahsanun nida, yang terbaik dan bagus dalam memanggil. Suara lantang, ya, kemudian yatazanna, tapi tidak berlebihan, ya, dimerdukan suaranya, lantang, kemudian barakallahu fikum, tidak kemudian keluar dari hukum-hukum bacaan yang semestinya. Wallahu a'lam bissawab. Faedah yang berikutnya, anna yujibal muadzin fi kulli ahwalihi illam yakun fi khala'u ala hajatihi. Menjawab panggilan azan adalah di setiap keadaan kecuali ketika di dalam kamar mandi al-khala, ya, atau WC atau yang sejenisnya. Nah, li'anna kulla dzikrin lahu sababun la yanbaghi ihmaluhu hatta la yafutu bifawati sababihi. Nah, dikarenakan setiap zikir itu memiliki sebab yang tidak boleh dilalaikan sehingga kita tidak kehilangan pahala karena meninggalkan sebab tersebut. Seorang menjawab azan karena ada panggilan azan. Maka hendaknya seorang ketika sebab disyariatkannya zikir ketika itu benar-benar dimanfaatkan. Ketika azan berkumandang, kita zikir. Zikirnya dengan apa? Dengan menjawab kalimat azan itu kalimat demi kalimat sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Al-Bassam dalam kaidahnya tadi. Menjawabnya itu setelah muadzin terhenti atau diam setelah mengucapkan kalimat tersebut. Kita jawab. Ya. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berbicara atau ketika kita sedang berdialog dengan saudara kita, ketika itu azan berkumandang, hentikan dulu. Jawab azannya. Dia dapat pahala mendengar, juga dapat pahala menjawab azan. Dan ini dihidupkan, diingatkan. Ya. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kata Syekh di sini, karena setiap zikir itu memiliki sebab yang tidak boleh diabaikan. Sehingga kita tidak ketinggalan atau kehilangan pahala karena meninggalkan sebabnya. Nah, qala zahirul hadis anna sami'a yujibul muadzin bimithli ma yaqulu fi kulli jumalil adzan. Kata Syekh rahimahullahu taala, dari teks hadis di sini disebutkan jelas bahwa orang yang mendengar azan menjawab sebagaimana ucapan muadzin tersebut menurut mayoritas para ulama, ya. Nah, menurut mayoritas para ulama. Walladhi 'inda jumhuril ulama anna al-mujib yaqul la haula wa la quwwata illa billah. Nah, dan yang disebutkan oleh jumhurul ulama, orang yang menjawab azan mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah, ya, barakallahu fikum, inda qawlil muadzin hayya 'alas shalah. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'ala as-shalah. Jadi ucapan yang terkait dengan ucapkanlah seperti, jawablah azan itu seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, ternyata tidak semuanya. Tidak semuanya dijawab seperti yang dibaca muadzin. Nah, ada bacaan yang berbeda. Pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka yang menjawab azan mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Kenapa? Kama warada fi sahih Muslim an Umar ibn al-Khattab wa minhu thumma qala hayya 'alas shalah. Qala la haula wa la quwwata illa billah. Thumma hayya 'alal falah. Qala la haula wa la quwwata illa billah. Ya. Wa li annal hay'alah la tunasibu as-sami' wa innama alladhi yunasibuhu al-hawqalah. Di sini dijelaskan, nah, terdapat pada riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di situ Umar bin Khattab menyatakan hayya 'ala shalah qala la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'ala al-falah qala la haula wala quwwata illa billah. Nah. Kenapa? Karena bacaan hayya 'ala di sini hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah itu disebut apa? Disebut bacaan hayya 'ala. Kalau bacaan asyhadu an la ilaha illallah disebut syahadah. Kalau bacaan la ilaha illallah disebut tahlil. Bacaan Allahu Akbar disebut takbir. Ya. Bacaan alhamdulillah disebut hamdalah. Bacaan bismillah disebut basmalah. Ya. Ini istilah-istilah yang disebutkan oleh para ulama. Wali annal hayya 'ala, maksudnya hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah itu. Karena hayya 'ala di sini ya itu tidak sesuai bagi orang yang mendengar. Maksudnya gimana enggak sesuai bagi orang mendengar? Ketika muadzin mengatakan hayya 'ala shalah, marilah menuju salat. Kemudian kita jawab hayya 'ala shalah, marilah menuju sholat. Kita yang diajak malah kita yang ngajak juga. Ini tidak pas. Nah, tidak pas. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju kemenangan. Kita kemudian mengatakan hayya 'alal falah, ayo kita menuju kemenangan. Ya, diajak malah ngajak gitu loh. Nah, enggak pas. Akhirnya apa? Akhirnya fahinama da'ahumul muadzin ajabu biqaulihim. Nah, tetapi yang sesuai adalah dengan membaca hauqalah. Yang sesuai adalah membaca hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Barakallahu fikum. Maka ketika muadzin memanggil dengan kalimat itu, hendaknya ia menjawab la haula wala quwata illa billah. Ai bima'unatihi wa ta'yidihi yakunu maji'una lis-salati wa qiyamuna biha. Yakni hanya dengan pertolongan Allah dan kekuatan dari Allah sajalah kita dapat melaksanakan salat itu berjamaah di masjid. Nah, diajak kita hayya 'alas shalah. Kita jawab la haula wala quwata illa billah, kalau bukan karena kekuatan dari Allah ya, juga karena daya dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kita tidak akan bisa dan mampu untuk mendatangi masjid. Hanyalah kekuatan Allah, hanyalah apa yang dikaruniakan oleh Allah berupa kekuatan, kesempatan, taufik, hidayah dan yang lainnya, inilah yang menjadikan kita mampu melangkahkan kaki kita untuk menuju masjid. Maka dari itu yang pas dalam menjawab hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah adalah dengan al-hauqalah. Ya, yaitu dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faidah dalam hadis ini kata Syekh ya, rawal al-Bukhari fi sahihihi an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u an-nida. Diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan ketika ia mendengar azan atau manakala azan dikumandangkan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya, ini adalah bacaan setelah kita mendengar azan. Nah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ya rabb kami, panggilan yang mulia ini dan salat yang akan ditegakkan ini, ya, panggilan yang mulia ini dan salat yang akan ditegakkan, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, berilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan. Kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia mendapatkan fadilah dan wasilah itu tadi. Wa ba'athul maqamal mahmudan alladhi wa'adta, dan janjikan untuknya, ya, dan berikanlah, bangkitkanlah, karuniakanlah kepadanya tempat yang terpuji yang engkau janjikan kepadanya, ya. Barakallahu fikum, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan doa itu tadi, kata Nabi, hallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka orang yang membaca atau menjawab seruan azan setelah azan selesai dikumandangkan, lalu dia mengucapkan doa ini tadi, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, maka kata Nabi, maka dia berhak mendapatkan syafaatku nanti di yaumil qiyamah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita sangat berharap, ya, sangat berharap agar kita mendapat syafaat. Syafaatnya Nabi alaihi salatu wasalam, tentunya pemilik syafaat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Nah, Nabi diberikan syafaat oleh Allah azza wa jalla. Jika Allah menghendaki, Allah akan berikan syafaat itu. Jika Allah tidak menghendaki, maka Nabi tidak memiliki syafaat. Untuk apa? Syafaat agar kita disegerakan dalam perhitungan hisab. Syafaat agar kita ini diselamatkan dari kekekalan di neraka. Itu adalah syafaat dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikaruniakan oleh Allah azza wa jalla kepada nabinya. Maka kita mendoakan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mendapatkan keutamaan yang tentunya orang-orang yang mulia sangat berharap keutamaan itu, yang disebut dengan maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang akan mendapatkannya sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah azza wajal, sampai di sini dulu kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian fikih dari kitab Umdatul Ahkam ini pada pertemuan berikutnya atau pertemuan yang mendatang di hari dan waktu yang sama biidznillahi taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.